5 Zulhijjah 1443 Hijriyah, kita kembali akan mengkaji kitab fikih berjudul Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Abdurrahman Ibnu Abdillah Al-Ba'li yang dibimbing oleh guru kita Ustaz Dr. Andi Octavian Latif MSc Hafizahullahu Ta'ala. Adapun tema yang akan dikaji pada malam ini adalah tata cara menguburkan jenazah. Pemaparan materi selama kurang lebih 60 menit atau disesuaikan dengan materi. Kemudian selepas pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, jamaah bisa menuliskan pertanyaan di chat room, kemudian dikirimkan ke Ana sebagai moderator. Dan bagi jamaah yang ingin interaktif dengan Ustaz, bisa mengklik tombol raise hand. Mohon pertanyaan disesuaikan dengan tema. Jamaah sekalian, sebelum kajian dibuka, ada baiknya kami mengingatkan kembali tata tertib atau adab dalam mengikuti kajian agar kita bisa maksimal mengambil faedah dari kajian ini. Yang pertama, niatkan menuntut ilmu karena Allah. Kemudian niatkan menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan di dalam diri kita. Kemudian mohon jamaah untuk menampilkan nama yang sebenarnya dan juga ditampilkan domisili sehingga kami mudah mengenalinya terutama pada saat sesi tanya jawab. Kemudian dimohon jemaah tidak mengaktifkan video pada saat kajian berlangsung. Yang terakhir, mohon disiapkan alat pencatatnya untuk mencatat ayat-ayat, hadis serta faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Karena salah satu cara untuk mengikat ilmu adalah dengan mencatatnya. Baiklah jemaah sekalian, kita masih menunggu kehadiran Ustaz. Ustaz sudah hadir kan? Ustaz belum hadir. Oh, sudah. Jemaah sekalian, alhamdulillah Ustaz sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, tadi kajian sudah Ana buka. Silakan Ustaz untuk menyampaikan materi falyatafadhal mazkur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian dari kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdillah Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang Kitabul Janais, yakni pembahasan tentang menguburkan jenazah. Akan tapi sebelum menguburkan jenazah, maka kita bahas terlebih dahulu ya mengantarkan jenazah ya ke pekuburan. Penulis berkata, "Wa hamluhu wa dafnuhu fardhu kifayatin." Wa hamluhu yakni hamlul mayit. Membawa ya mayit itu kemudian menguburkannya itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya, jadi ini jelas hukumnya fardhu kifayah, bukan fardhu ain dan juga bukan sunnah. Akan tapi fardhu, wajib, akan tapi tidak wajib bagi semua orang ya, ketika sudah ada orang-orang yang sudah jumlahnya mencukupi untuk melakukan ya proses ini, maka ini sudah terlaksana begitu ya, dianggap terlaksana oleh syariat. Maka hukumnya itu fardu kifayah, ini ijma', ya ijma' para ulama menyebutkan bahwa hukum dari yakni mengantarkan jenazah ke kuburan, kemudian menguburkannya, itu adalah fardu kifayah. Wa yaskutani wa takfinun bi kafirin. Ya, maka karena mengantarkan jenazah dan menguburkan jenazah itu termasuk amalan ibadah dalam Islam, hukumnya fardu kifayah. Setiap yang hukumnya fardu, baik fardu ain, apalagi fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah, itu adalah ibadah. Ya, semua yang di yang masuk dalam koridor ini, hukum wajib, baik fardu ain ataupun fardu kifayah atau sunnah, maka itu adalah ibadah. Sehingga ketika disebutkan tadi kalimat pertama dari penulis, mengantarkan jenazah ke kuburan, kemudian mengantarkan di sini mencakup orang yang mengangkat, ya, keranda yang memikul jenazah tersebut ataupun yang mengantarkannya, ini sama-sama ibadah. Kemudian menguburkan jenazah, ini adalah fardu kifayah, maka ini adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah, maka ya itu berlaku untuk muslim. Itulah mengapa penulis berkata wa yaskutani wa takfinu. Yani wa yaskutan wa yaskutu hamluhu wa dafnuhu wa takfinuhu bi kafirin. Yani hukum ini tidak berlaku bagi orang kafir. Hukum fardu kifayah ini tidak berlaku bagi orang kafir. Kenapa? Karena kufur, ya. Dia tidak teranggap niatnya. Niatnya tidak teranggap. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan dari bab awal di kitab ini begitu ya. Misalkan di antara syarat wudu itu harus Islam, di antara syarat sah salat harus Islam dan seterusnya. Mengapa? Karena muslim itu adalah ahlun niyah. Ya, karena muslim itu adalah ahlun niyah, yakni orang yang niatnya itu teranggap. Kalau bukan muslim maka niatnya tidak teranggap. Kemudian wa sunnah kaunu mashin amamal jenazah. Disunnahkan orang yang mengantarkan jenazah, ya, yang berjalan itu disunnahkan di depan jenazah. Ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar yamshuna amamal jenazah. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat Abu Bakar, melihat Umar berjalan di depan jenazah. Ini pendapat pertama di mazhab, ya. Akan tetapi pendapat yang lain menyebutkan bahwa ya bebas, ya, tidak harus di depan, akan tapi di mana saja. Mengingat adanya hadis lain, ini maka ini di antara masalah di mana dua hadis atau lebih tampaknya bertentangan begitu ya. Sehingga biasanya para ulama kemudian memilih berdasarkan manakah hadis yang lebih sahih, yang lebih kuat sanadnya. Itu di antara cara para ulama memilih ya mana hadis yang mau diamalkan ketika sebagian hadis tersebut satu atau yang lain itu tampak saling bertentangan begitu ya. Maka di hadis yang lain disebutkan bahwa wal mashi minha haitsu syaa, yakni ar-raqib khalfa jenazah wal mashi minha haitsu syaa, orang yang berkendara itu di belakang jenazah sedangkan orang yang berjalan maka dimanapun saja arahnya, baik di depan mau di belakang mau di sampingnya. Maka ini ya, ini hadis lain, dan tentunya kalau mazhab di sini mazhab Hambali, mereka mengambil hadis yang lain lagi, yakni perkataannya Abdullah bin Umar. Ya, perkataannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diambil dari perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, itu mereka berjalan di depan jenazah. Ala kulli hal, ya, kita tidak mau bahas terlalu jauh ya, karena kalau bahas terlalu jauh nanti maka akan menuju ke perincian seperti masalah sanad dan lain-lain dan seterusnya. Kita cukupkan di sini bahwa pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang disebutkan penulis di sini bahwa orang yang berjalan itu hendaknya di depan jenazah, ya, ketika mengiringi jenazah, ketika mengantarkan jenazah. Wa raqibin khalfaha, sedangkan orang yang berkendara di belakang. Nah, ini berdasarkan hadis yang baru saja dibahas gitu ya. Nah, Akan tapi sebenarnya dua hadis tadi ya bisa digabungkan. Ya, jadi kalau di satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan boleh bahwa orang yang mengantarkan jenazah sambil berjalan boleh dimanapun saja. Tapi karena Abdullah bin Umar melihat Nabi Muhammad SAW itu, yakni ketika mengiringi jenazah di depan, Abu Bakar di depan, Umar di depan, maka itulah mengapa ya disunnahkan. Sebenarnya boleh dari sisi mana saja, tetapi disunnahkannya di depan. Ya, mengingat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dan Umar, perbuatan mereka ketika mengiringi jenazah, sebagaimana dilihat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jema'in, itu mereka mengiringi jenazah di depannya, gitu ya. Kalau kita bertanya, mengapa dari padahal Abdullah bin Umar melihat Nabi Muhammad SAW berjalan di depan jenazah, Abu Bakar juga, Umar juga, mengapa tidak kemudian kita simpulkan ini wajib? Ya, mengapa tidak kita simpulkan wajib? Bukankah Abdullah bin Umar sudah melihat yakni Nabi Muhammad SAW melakukan hal demikian? Mengapa tidak wajib? Mengapa cuma disebut sunnah di sini? Maka jawabannya adalah karena ya maksimal perbuatan Nabi Muhammad SAW itu hukumnya sunnah. Ini adalah sebuah kaidah. Ketika dalam masalah tersebut dalil yang berbicara itu hanya perbuatan Nabi Muhammad SAW, tidak ada perkataan Nabi Muhammad SAW di situ, tidak ada perintah beliau atau tidak ada larangan, tapi cuma perbuatan Nabi Muhammad SAW, maka kita simpulkan bahwa hukumnya itu maksimalnya adalah sunnah. Ya. Nah. Kemudian di sini kita lihat ya waraqibin khalfaha, ini sudah kita bahas, wa qurbun minha. Ya, disunnahkan juga untuk dekat dengan jenazah tersebut. Yani ketika mengantarkan atau mengiringi jenazah jangan jauh ya. Karena tujuannya adalah kita mengiringi jenazah. Wa isra'un biha, disunnahkan untuk mempercepat ya mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan. Ya, karena ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ya asri'u bil jenazah. Percepatlah untuk mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Wa in yakusi wa dzalik fa syarrun tad'unahu an rikabikum. Ya, jadi kalau jenazah tersebut, jadi percepat untuk mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan. Karena kalau jenazah ini adalah jenazah yang salihah, jenazah yang salihah maksudnya baik laki-laki soleh ataupun perempuan yang solehah ya. Di sini menggunakan kata solehah karena jenazah. Sama-sama tak marbutoh. Ya, ini sama-sama mu'annas. Jadi kalau ini orang yang meninggal dunia ini adalah orang yang soleh, maka ya fakhoyrun tuqaddimunaha. Ya, ini maka di antara perbuatan ya ini berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang yang soleh selama ini di dunia adalah kita mempercepat proses pemakamannya, proses penguburannya. Adapun kalau selain itu, kata Nabi Muhammad SAW, ya ini tidak disebut buruk ya. Kalau ini adalah orang buruk, ya tidak demikian. Akan tapi Nabi Muhammad SAW, wa iyyaku siwa dzalik. Kalau selain itu, ya ini tidak soleh, kita paham ya. Fasharun tadu'unahu an riqabikum. Maka ini adalah keburukan yang antum taruh di leher antum. Ya ini ketika antum memikul jenazah tersebut. Antara orang ini baik atau atau ini adalah orang buruk gitu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini orang baik maka fa khairun tuqaddimunaha. Yani ya, antum membawa kebaikan, antum membawa orang baik, maka di antara ya perbuatan baik berbuat ihsan kepada orang yang selama ini adalah orang yang bertakwa dan orang soleh kepada Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakni mempercepat prosesi penguburannya. Sedangkan kalau itu adalah selain itu, yakni orang buruk, maka sama saja antum memikul keburukan di situ. Wa ta'miku qabrin wa tawsi'uhu. Ya, disunnahkan untuk memperdalam kuburan, lubang kubur dan memperluasnya, ya. Maka di sini ini berdasarkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfiru wa'miku wahsinu, ya. Yakni ihfiru yakni galilah. Jadi apa namanya? Galilah lubang kuburan begitu ya. Kemudian wa'amiku, perdalamlah, wa'ahsinu, kemudian perbaguslah. Yakni ini adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggali lubang kuburan secukupnya, ya. Dalam tetapi jangan terlalu dalam juga, jangan terlalu takalluf, akan tapi jangan terlalu rendah begitu ya. Ya, para ulama ada yang membuat standar ketika kita masuk ke dalam lubang tersebut, maka kemudian ya setinggi hampir setinggi orang atau setinggi tangannya. Kemudian ya ini tujuannya adalah supaya ya tidak bisa digali oleh binatang. Ya, jadi lubang kubur itu dibuat cukup dalam sehingga tidak bisa digali oleh binatang yang bisa mengais-ngais tanah misalkan. Atau ya bau busuknya kalau misalkan nanti berbau busuk itu tidak kemudian keluar. Kemudian wa kuriha raf'us sauti ma'aha. Dimakruhkan untuk mengeraskan suara ketika ya menguburkan jenazah. Maka ini berdasarkan perkataan sahabat ya, menjelaskan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu tidak mengeraskan suara ketika menguburkan seseorang begitu ya, ketika menguburkan jenazah. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yastahibbuna khafdha sautin inda thalath. Yani para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka itu yakni menyukai untuk tidak mengeraskan suara, menyukai untuk melirihkan suara dalam tiga kondisi. Yang pertama adalah indal kital. Yang pertama adalah ketika berperang, ya, ketika berjihad. Jadi tidak teriak-teriak jihadnya. Tetapi ya semuanya fokus mengingat Allah, ya, kemudian memerangi musuh. Kemudian wa indal Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, maka orang ketika, para sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang yang membacakan Al-Quran, maka mereka diam atau melirihkan suara kalau butuh untuk berbicara kepada orang lain. Wa indal jenazah. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika ya menguburkan jenazah. Nah, kemudian setelah itu, penulis berkata, walau bizikri wal Qur'an. Yani dimakruhkan untuk mengeraskan suara walaupun itu dengan kalimat zikir atau dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini bid'ah. Ya, karena ini bid'ah. Wa idkhalul qabr khasaban aw ma massathun nar. Kemudian juga dimakruhkan untuk memasukkan ke dalam kuburan kayu atau apa-apa yang bisa terbakar oleh api. Ya. Seperti mamasat hunar ini bisa yang bisa terbakar oleh api seperti kayu atau yang proses untuk membuatnya itu adalah dengan cara dibakar seperti Allah alam, seperti batu bata misalkan begitu ya. Nah, ini bukan dari dalil akan tapi yakni ini karena supaya ini tafaul ya, ini supaya mayit ini ya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api yakni dengan api neraka, maka oleh karena itu ya kita tidak memasukkan sesuatu yang itu bisa tersambar api atau terbakar api ya ke dalam lubang kuburnya. Taib. Kemudian wa tajsisuhu ya dimakruhkan untuk tajsisul qabr ya tajsis pakai sot ya sot dua-duanya tajsisun yakni mengecat kuburan ya dengan warna putih misalkan yakni memperindah kuburan mempercantik kuburan mengecatnya itu dimakruhkan berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan itu ditajsis, di berindah, dicat. Wa yuqada alai, larang juga untuk diduduki. Kuburan jangan diduduki. Wa yubna alai dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dibangun kuburan tersebut di atasnya. Ini di mazhab makruh. Ya, Hambali. Akan tetapi pendapat lain di mazhab, dan ini berdasar, ini sesuai dengan zahir dari hadis yang baru saja kita bacakan, hukumnya haram ya mempercantik, memperindah, mengecat kuburan. Hukumnya haram ya. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW melarang, dan hukum asal dari larangan adalah haram ketika tidak ada qarinah, ketika tidak ada indikasi bahwa hukumnya bukan haram akan tapi makruh. Wa kuriha bina'u wa tajsisuhu wa bina'un ya. Jadi wa kuriha bina'un ini berarti tajsis tadi makruh, demikian pula bina, membangun di atas kuburan, ini makruh juga di mazhab. Nah, ini berdasarkan hadis yang sama tadi, maka kalau kita melihat ada pendapat kedua bahwa mentajsis kuburan, memperindah kuburan, mengecat kuburan itu haram, maka demikian pula membangun di atas kuburan itu juga haram. Ya, berdasarkan zahir dari hadis tersebut, dan ini adalah dalam rangka untuk menutup jalan supaya kuburan itu tidak diperindah, dipercantik, dibangun sampai tinggi besar. Ya, kuburan tapi seperti istana, seperti masjid, seperti yang ada di, ya, bahkan masuk keajaiban dunia, begitu ya. Maka di tempat yang lain juga bahkan diibadahi, disembah dan seterusnya. Ini gara-gara mengagungkan kuburan, ya, hulu terhadap kuburan orang soleh. Kemudian, ya, wa kitabatun, makruh juga untuk menulis, ya, menulis pada kuburan tersebut. akan tetapi, ya, para ulama dalam masalah ini, ya, ada yang yakni berpendapat, ya, bahwa kalau memang itu dibutuhkan dalam rangka untuk mengenali kuburan tersebut dari kuburan yang lain, ya, sehingga dibutuhkan, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Ini hukumnya makruh di sini, sehingga makruh kalau adanya kebutuhan, adanya hajat, maka berubah hukumnya menjadi mubah. Ya, menurut kaidah, sesuatu yang makruh kalau misalkan ada hajat, maka hukumnya naik menjadi mubah. Nah, di antara contoh hajat di sini adalah untuk membedakan kuburan yang satu dengan kuburan yang lain, supaya keluarga dari si mayit tersebut tidak bingung nanti kalau mau, ya, berziarah ke kuburan tersebut, ya, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi atau kapan begitu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bisa jadi lupa begitu kan, di mana waktu itu dikuburkan, jadi banyak kuburan di sebelahnya dan seterusnya. Jadi kalau misalkan adanya kebutuhan untuk mengenali kuburan tersebut, membedakan antara kuburan mana kuburan keluarga kita dengan yang lainnya, maka tidak mengapa untuk dituliskan. Dan dituliskannya, ditulis, yang dituliskan berarti sesuai dengan hajat. Karena itu, ya, karena itu kembali kepada kaidah, kita menuliskan karena adanya hajat, maka jangan kemudian menuliskan yang tidak ada hajat di situ. Seperti para ulama menyebutkan, tidak boleh menuliskan misalkan ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah, atau kemudian pujian-pujian kepada si mayit, begitu ya. Cukup sesuai dengan hajat, apa kebutuhannya, untuk membedakan antara kuburan mayit ini dengan kuburan mayit yang lain. Maka kalau dituliskan ini adalah Fulan bin Fulan, ya, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, Allah alam, ini masih tidak masalah, ya. Tetapi yang bermasalah itu kalau misalkan disertai dengan pujian-pujian, begitu ya. Orang jahiliyah, Arab jahiliyah dulu menuliskan, bahkan menuliskan syair, syair pujian-pujian tentang orang ini dan seterusnya. Coba bayangkan, ya, lengkap dengan syair. Hah? Kemudian setelah Islam datang, beberapa orang melakukan menuliskan surah Al-Fatihah, kemudian berapa ayat atau ayat-ayat yang lain dan seterusnya, atau ayat kursi dan seterusnya, gitu ya. Maka ini tidak boleh. Wa masyun, kuriha masyun, ya, makruh untuk yakni melangkahi kuburan. Wa julusun alai, makruh untuk duduk di situ. Ya. Ini makruh, tapi berdasarkan, ya, ini kan satu paket dengan hadis yang tadi kita sebutkan tadi, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengecat kuburan, memperindah kuburan, kemudian untuk diduduki, kemudian untuk dibangun di atasnya. Nah, kalau misalkan dua masalah yang lain, mengecat kuburan, memperindah kuburan, dan membangun kuburan, itu dipilih pendapat yang haram, karena itu sesuai lebih sesuai dengan zahir dari hadis ini, dan dalam rangka supaya tidak terbuka jalan yang bisa yakni mengarahkan kepada gulu, kepada kuburan. Kalau kita pilih dua masalah dari tiga ini haram, maka masalah satunya juga haram, gitu ya. Itulah mengapa pendapat lain di mazhab bahwa berjalan langkahi kuburan atau duduk di atasnya itu haram. Ya. Dan juga ada hadis lain, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajlisu ahadukum ala jamratin fatuhriku thiyabahu, ya, fatakhlusu ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin." Ya, maka ketika kalian itu duduk di atas bara api, kemudian pakaiannya terbakar, kemudian ya apinya mengenai kepada kulit, ya, merusak kulit, membakar kulit, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Ini hadis di Sahih Muslim, ya, hadis di Sahih Muslim. Maka yang seperti ini, ya, tentunya wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat, ya, adalah haram, ya, tidak boleh dilakukan. Dan juga mengingat karena orang yang telah meninggal dunia, ya, hurmatuhu ka hurmatil hayy, yakni hurmatuhu ka hurmatil, yakni kita harus menghargai dan menghormati dan memuliakan orang yang walaupun dia sudah meninggal dunia di kuburannya, sebagaimana ketika kita, ya, menghargai dan memuliakan dan menghormati orang yang masih hidup. Kalau ada orang yang tidur, orang masih hidup, tiduran, kemudian kita duduki. Ini kurang ajar, ya, namanya, ya. Kecuali kalau ini adalah polisi tidur. Gitu, ya. Kalau polisi tidur maka silahkan diinjak pakai mobil atau enggak masalah. Tapi ya kalau ada orang yang sedang tidur kemudian kita duduki. Ya, baik di sisi manapun, apalagi di kepalanya begitu, ya. Mau di sisi kakinya ataupun perutnya, kita duduki, berbahaya ini, ya, kurang ajar terhadap orang yang sedang tidur tersebut. Maka demikian pula dengan kuburan orang yang sudah meninggal dunia tersebut, sama-sama tidak bolehnya. Wajibu ayyustaqbala bihil qiblah, wajib untuk meletakkan mayit tersebut dihadapkan pada kiblat. Jadi mayit tersebut diletakkan posisinya tidur seperti kalau kita tidur miring ke kanan, bukan telentang, ya. Mayit diletakkan kalau kita tidur miring ke kanan, gitu, ya. Kemudian menghadapnya ke arah kiblat. Jadi mayitnya itu membujur dari utara ke selatan, kepalanya di utara, kakinya di selatan, kemudian dia miring ke kanan sehingga badannya menghadap ke barat. Ya, yajibu ayyustaqbala bihil qiblah. Wajib untuk dihadapkan ke arah kiblat. Oleh karena itu, bisa dengan setelah menggali lubang kuburan, kemudian ada yang namanya liang lahat. Liang lahat itu adalah kuburan, lubang ekstra sedikit begitu, ya. Kemudian mayit diletakkan di situ sehingga kemudian sehingga mayit tersebut bisa dihadapkan pada apa namanya ke arah kiblat begitu, ya. Jadi ada lubang kecil, kemudian mayitnya diletakkan di dalam, kemudian sehingga dia bisa menghadap kiblat. Sehingga kuburan pasti harus dari utara ke selatan, ya, membujur, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Betul tidak? Sehingga mayitnya bisa menghadap ke kiblat, ke barat. Ini kalau di Indonesia, ya, ke barat. Tapi kalau kita di negara lain, ya, maka intinya adalah menghadap kiblat. Intinya adalah menghadap kiblat. Baik. Dan tidak perlu gelisah mengubah arah kuburan setelah kita tahu bahwa ini arah kuburannya tidak benar-benar ke arah kiblat. Tidak perlu, ya, ini takalluf seperti itu, ya. Demikian pula arah shaf salat di masjid tidak perlu takalluf untuk kemudian ini penyesuaian arah kiblat sehingga di masjid menjadi mencong-mencrong begitu, ya. Itu Allahu a'lam, itu termasuk perbuatan takalluf. Tetap saja, ya, sesuai dengan bangunannya, khalas, walaupun secara teknologi sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata arah kiblatnya selisih sekian derajat dari arah masjid sekarang, arah shaf di masjid sekarang, maka tidak masalah. Selama itu masih menghadap ke barat, tidak masalah. Ya, menghadap ke arah kiblat. Ya, mengapa wajib diarahkan ke arah kiblat? Ini karena, ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Baitul Haram kiblatukum ahya'an wa amwata. Baitul Haram yakni Masjidil Haram yakni Ka'bah itu adalah kiblat kalian baik hidup ataupun ya baik orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Orang yang masih hidup ketika sholat, kiblatnya ke Ka'bah. Orang yang sudah mati yakni ketika dia dikuburkan, maka dihadapkan ke Ka'bah, ya, ke arah kiblat maksudnya. Wa yusannu 'ala janbihil ayman, disunahkan untuk pada arah sisi kanannya, ya, jadi dimiringkan ke kanan. Naam, karena ini seperti orang tidur, ya, orang yang dikuburkan itu seperti orang tidur. Dan bagaimana orang tidur adabnya? Ya, ini sunnah orang tidur adalah menghadap ke kanan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Naam. Bagaimana kalau misalkan bisa saja di kuburan itu tidak ada liang lahatnya, ya. Cuma enggak orang gali kuburan kemudian cuma lubang bentuknya balok begitu, ya. Yakni kemudian tapi tetap saja mayit harus diarahkan ke kiblat, kemudian yakni punggungnya disangga dengan batu atau biasanya batu, ya. Kalau ini tidak ada liang lahatnya kan, tapi lebih baik ada liang lahat. Wa haruma dafnu itsnain fa akthar, diharamkan untuk menguburkan dua orang atau lebih dalam satu kuburan yang sama, ya, diharamkan. Kenapa demikian? Karena ini adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan para sahabat, ya, dan yakni karena ini adalah termasuk bentuk memuliakan juga, ya, kembali ke yang tadi. Ya, masing-masing itu digali lubang kuburannya untuk masing-masing. Akan tapi ada pengecualian, illa li darurah, kecuali kalau ada kondisi darurat. Ya, kalau kondisinya darurat, maka tidak mengapa dikuburkan dua orang atau lebih dikuburkan pada satu lubang kubur yang sama. Apa contoh kondisi darurat? Contohnya adalah misalkan, ya, banyak yang meninggal dunia sehingga, ya, kurang tempatnya untuk menguburkan. Atau yang menguburkan itu sedikit, ya, sehingga kalau misalkan harus menggali kuburan lagi, maka itu, ya, akan memberikan kesulitan yang besar kepada orang-orang. Inilah yang terjadi, ya, banyak yang meninggal dunia dan sedikitnya yang melakukan apa namanya, yang bisa melakukan mengurusi jenazah, menggali kuburan dan seterusnya. Ini yang terjadi ketika perang Uhud, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda ketika perang Uhud, idfinul itsnain wasalasah fi qabrin wahid, kuburkanlah dua atau tiga orang dalam satu kuburan yang sama, ya. Maka ini adalah contoh kondisi darurat, ya. Contoh kondisi darurat. Wa sunna ayyid khalahu maytun min indi rijlaih in kan ashal, disunnahkan ketika kita misalkan lubang kubur sudah digali, maka ketika kita mengantarkan jenazah tersebut, kemudian mau diletakkan ke dalam kuburnya, maka disunnahkan dari arah kaki, yakni lubang kubur, ya, lubang kubur tadi telah kita katakan, kepalanya hendak ditaruh di ujung utara, kakinya hendak diletakkan di ujung selatan. Maka ketika kita memikul jenazah, mengantarkannya ke lubang kuburan tersebut, disunnahkan dari arah kaki. Jadi dari arah selatan. Jadi disunahkan dari arah kakinya, gitu, ya. Wa yusunna ayyud khalahu maytun min indi rijlai. Jadi disunahkan untuk memasukkan mayit tersebut dari arah kakinya. Ketika kakinya kan harusnya di selatan, berarti dari arah selatan. Ya. In kana ashal, kalau ini lebih mudah, ya. Wa illa fa min haitsu sahul. Kalau itu memang mudah dilakukan, di sebelah selatan dari lubang kuburan ini tidak ada apa-apanya begitu, ya. Bukan, enggak ada kalau tembok di sebelah selatannya susah. Ya. Tapi kalau ada tembok misalkan susah, maka tidak masalah dari arah manapun saja. Kenapa? Karena kaidahnya di sini adalah, ya, karena kaidahnya di sini adalah mempermudah. Mempermudah mayit, mempercepat prosesi penguburannya. Khalas, kalau memang susah enggak perlu ini kita jebol tembok dulu supaya kita bisa gitu, ya. Nah, tapi mengapa harus dari arah kakinya begitu ya, dari arah selatan berarti, kalau kita di Indonesia kan berarti kiblatnya ke barat. Ini karena ya perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan para sahabatnya setelahnya, yakni dimasukkan dari arah selatan. Nah, kemudian waqauluhu mudkhilihi bismillah wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memasukkan jenazah tersebut, tentunya sudah ada orang yang ada di dalam lubang kuburnya. Kemudian jenazah di apa namanya dipindahkan dari keranda, kemudian mau dimasukkan ke dalam lubang kubur tersebut. Maka orang yang memasukkannya ini mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Allah, ya, dan di atas agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian diletakkan di dalam kuburan tersebut, letakkan di liang lahat, kepalanya di sisi utara, kakinya di sisi selatan, sehingga badannya dimiringkan ke kanan, menghadap kiblat, dan karena kiblat ke barat, makanya kita tadi katakan utara dan selatan. Kemudian setelah itu, ya, hasfut turab, hasfut turab alaihi, hasfut turabi alaihi salasan. Menaburkan ya, menaburkan tanah ya 3 kali, summa yuhal, kemudian baru ya dimasukkan ya tanah ke dalam lubang kubur tersebut. Tentunya ada ya hal satu langkah yang tidak disebutkan di sini, yakni di atas mayit tersebut ditaruh ya apa namanya batu, atau kalau di Indonesia mungkin ada juga yang pakai papan kayu gitu ya, tapi tadi telah kita sebutkan lebih baik tidak pakai papan kayu, akan tapi itu ya hanya secara tafaul ya, bukan yakni tidak ada larangan khusus, Allahu a'lam, tapi tafaulan saja ya. Ini tafaul maksudnya adalah ini semoga mayit ini ya tidak termakan atau tidak terkena api nantinya, sehingga itulah mengapa kita tidak letakkan sesuatu benda yang bisa terkena api, yang bisa terlalap api di lubang kuburnya. Ya ini tafaul saja, wallahu a'lam. Maka kita letakkan ya apa namanya batu atau papan begitu ya di atas mayit ya, miring seperti ini sehingga tanah tidak langsung mengenai mayit tersebut ketika tanah di apa namanya dituangkan ke dalam lubang kubur, ditimbunkan begitu ya. Maka langkah setelahnya, setelah menaburkan tanah 3 kali, kemudian di yakni tanah di ditimbunkan ke lubang kubur tersebut. Watalkinuhu, setelah itu mentalkin. Nah, ini menarik, mentalkin mayit. Mentalkin mayit maksudnya adalah ya membantu mayit tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yakni ya ini posisinya setelah mayit tersebut telah dikubur ya. Ini berdasarkan hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kemudian ini hadisnya panjang ya. Mungkin kita bacakan tidak masalah ya. Idza mata ahadun min ikhwanikum. Kalau ada salah seorang dari saudara kalian itu meninggal, fasawaitu muturaba ala qabri, maka ya taburkanlah atau yakni sawaitu muturab, yakni timbunkanlah tanah ke dalam kuburnya. Falyakum ahadukum ala ra'si qabri, kemudian salah seorang dari kalian ya berdirilah di sisi kepalanya di kuburan tersebut ya, di dekat sisi kepalanya. Tsumma yaqul, kemudian katakanlah ya fulan bin fulana, wahai fulan bin fulana. Fa innahu yasma'uhu wa la yujib, maka dia mendengar akan tapi tidak menjawab. Summa yaqul ya fulan bin fulana, wahai fulan bin fulana. Fa innahu yastawi qa'idan, maka mayit tersebut akan duduk. Ya, ini adalah perkara ghaib ya. Summa yaqul ya fulan bin fulana, kemudian berkata wahai fulan bin fulana yang ketiga. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu yaqul arsyidna rahimakallah. Ya, maka mayit tersebut akan menjawab, berikanlah petunjuk kepada kami, semoga engkau dirahmati oleh Allah. Walakin la tas'urun, akan tapi engkau kalian tidak menyadari jawaban dari mayit tersebut. Fal yakul uzkur ma kharasta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Sebutkanlah sesuatu yang engkau itu keluar dari dunia ini. Yakni syahadat la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annaka radita billahi rabban dan bahwa engkau itu ridha kepada Allah bahwa Allah adalah Rabbmu. Wa bil islami dinan, engkau ridha kepada Islam, bahwa Islam adalah agamamu. Wa bi Muhammadin nabiyan, engkau ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah nabimu. Wa bil Qur'ani imaman, engkau ridha kepada Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah imammu, yakni yang menunjukimu, ya, sesuatu yang memberikan petunjuk. Fa inna munkaron wa nakiron ya'khudhu wahidun minhuma bi yadi sahibihi, ya. Maka kemudian mungkar dan nakir ya'khudhu wahidun minhuma, salah seorang dari mereka, mungkar ataupun nakir, ya'khudhu bi yadi sahibi, memegang tangan satunya, begitu ya. Jadi salah satu dari mungkar atau nakir memegang tangan salah satu yang lain, yakni salah satu dari mungkar atau nakir, gitu ya. Jadi mungkar dan nakir salah satunya memegangi tangan satunya. Wa yaqul intolik bina, yakni kita pergi saja. Manak udu endaman kot lukina, manak udu endaman lukina hujjatahu, ya. Kita tidak akan, yakni menanyakan orang yang telah lukina hujjatahu, yang telah hujahnya telah ditalkinkan oleh orang keluarganya ini atau tetangganya atau siapapun itu, gitu ya. Faikunullahu hajijahu dunahuma, maka kemudian nanti yang akan menanyai mayit ini adalah Allah, ya, bukan mungkar dan nakir. Ini adalah hadis yang panjang dari Abu Umamah Al-Bahili, akan tapi hadis ini dibahas oleh para ulama. Ya, Ibnu Qudamah misalkan menyebutkan ini hadis, ya, tidak tidak sahih, ya. Kemudian juga yakni apa namanya? Naam, ada yang menyunahkan, ya, sebagaimana yang telah kita baca barusan, menyunahkan untuk mentalkin mayit seperti ini. Ada yang memakruhkan, ya. Ada yang memakruhkan karena, ya, tidak ada yakni hadis yang sahih dalam masalah ini. Ini adalah hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama, ya, hadis yang panjang yang baru saja kita bacakan. Sehingga Allah alam, ya, lebih baik tidak di tidak dilakukan, tidak masalah, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri menyebutkan hukumnya boleh-boleh saja. Ya, ini dalam rangka ada yang menyunahkan, ada yang memakruhkan, maka ada juga pendapat yang ketiga dan itu adalah yang pertengahan, yakni pertengahan di antara sunnah dan makruh, yakni mubah. Wa du'a lahu ba'da dafn, ya, mendoakan mayit setelah dikuburkan. Mendoakan mayit setelah dikuburkan, maka ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, istaghfiru li akhikum wasallu lahu at-tsabit fa innahu al-an yus'al. Ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika ada seorang sahabat yang dikuburkan, kemudian beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan kepada saudaramu ini." Wasallu lahu at-tsabit, ya, wasallu lahu at-tsabit. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada dia keistiqomahan. Tsabit, keistiqomahan di atas din. Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanyai oleh mungkar dan nakir, ya. Wa rasul qabr bima'in wa raf'uhu qadra sibrin, ya. Disunnahkan juga untuk rasul qabr bima memercikkan kuburan tersebut dengan air, ya. Ini berdasarkan, ya, perbuatan dari, ya, para sahabat, ya. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ketika ada sahabat yang dikuburkan, maka ini hal ini termasuk hal yang dilakukan oleh mereka. Wa raf'uhu qadra sibrin, kemudian meninggikan kuburan tersebut sekedar satu jengkal, ya, satu jengkal. Maka raf'uhu qadra sibrin ini berdasarkan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditinggikan sebesar satu jengkal dan tidak lebih dari itu, ya. Nah, wa in matat hamilun haruma shaqqu batniha wa akhrajan nisa'u man turja hayatuhu fa in ta'azzara lam tudfan hatta yamut wa in kharaja ba'duhu hayyan shaqqa lil baqi fa law mata qabla shaqqi ukhrija hatta yughassal wa yukaffan bila shaqqin fa in ta'azzara ikhrajuhu ghusila ma kharaja minhu wa sulli 'alayhi ma'aha wa in lam yakun lahu arba'atu ashhurin Fa'akthar sulliya alaiha dunahu. Ya, ini masuk dalam pembahasan yang cukup ada perincian ya. Kita harus fokus sedikit. Wa in matat hamilun. Kalau ada seorang wanita hamil meninggal dunia, maka bagaimana dengan janinnya? Itu pertanyaannya. Ya, bagaimana dengan janinnya? Kalau ada wanita hamil meninggal dunia, maka diharamkan untuk membelah perutnya. Ya, haram. Dalilnya adalah karena yakni wanita yang telah meninggal dunia ini, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, wajib untuk kita muliakan. Ya, tidak boleh sembarangan membelah perutnya. Sebagaimana orang yang masih hidup, kita nggak boleh sembarangan membelah perutnya, begitu ya. Maka ini antara kita membelah perutnya untuk melihat apakah janinnya tersebut masih hidup atau tidak, begitu ya. Atau kita nggak membelah perutnya sehingga kemungkinan janin tersebut akan kita kuburkan bersama dengan ibunya. Maka ini ada pertentangan antara kita menerjang kehormatan dari wanita tersebut, ya. Orang yang sudah meninggal sama kehormatannya seperti orang yang masih hidup. Atau kita menyelamatkan nyawa bayi tersebut, nyawa janin tersebut yang kemungkinan masih bernyawa. Akan tetapi ini masih kemungkinan saja, begitu ya. Akan tetapi ini masih kemungkinan saja. Mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah ya kita harus memuliakan wanita ini. Kenapa? Karena kalau kita belah perutnya, jelas-jelas kita tidak memuliakan dia. Sedangkan ya janin tersebut belum tentu juga dia masih hidup ketika ibunya meninggal dunia. Ya ini argumentasi yang disebutkan oleh para fuqaha ya. Akan tapi sebagian ulama menyebutkan ini ditinjau kondisinya ya, ini ditinjau kondisinya. Kalau memang ada indikasi bahwa janin tersebut masih hidup, ibunya sudah meninggal dunia, akan tapi perutnya masih ada ya, tendangan-tendangan dan seterusnya. Maka ini berarti isyarat bahwa janinnya masih hidup. Maka kalau misalkan tidak bisa dikeluarkan, ini dalam rangka termasuk menyelamatkan nyawa, begitu ya. Kalau ini sudah, tentunya kalau sudah dia sudah berbentuk seorang manusia, yakni sudah ditiupkan ruh setelah umurnya 4 bulan. 4 bulan ya. Enak. Ya, nah, 4 bulan ya ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Jadi kalau misalkan janin tersebut bergerak-gerak begitu ya, maka kalau tidak ada cara lain kecuali kita harus membelah perut ibunya tersebut, maka itu harus kita lakukan. Ya. Kenapa demikian? Karena ya masuk dalam yakni menolong nyawa orang yang masih hidup ini gitu ya. Nah. Wa akhrajan nisa'u man turja hayatuhu. Ya, wa akhrajan nisa'u man turja hayatuhu fa in ta'azzara lam tudfan hatta yamut. Baik. Jadi kalau misalkan ada janin yang masih diharapkan itu hidup, maka perempuanlah yang berusaha mengeluarkannya. Ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh bidan begitu ya, bagaimana caranya. Fa in ta'azzara, kalau memang tidak bisa, ya. Yani belum waktunya untuk melahirkan, na'am. Tidak bisa gimana caranya? Maka lam tudfan hatta yamut. Tidaklah wanita ini dikuburkan kecuali setelah janinnya itu meninggal dunia. Ya, jadi ditunggu meninggalnya. Ajib, ya. Ini berdasarkan pendapat bahwa tidak dibelah perutnya ya. Tidak boleh membelah perutnya. Karena walaupun misalkan ada indikasi tetapi ternyata bisa jadi setelah kita belah perutnya ternyata meninggal dunia. Ya, ini kembali ke kaidah tadi ya, di penulis di sini menyebutkan pendapat tidak boleh membelah perut wanita hamil tersebut. Kenapa? Karena itu menerjang kemuliaan, kehormatan si wanita tersebut dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa yang belum tentu tertolong juga. Bisa jadi sekarang gerak-gerak, tapi setelah dibelah, ternyata meninggal dunia, begitu ya. Gara-gara prosesi dibelah atau dan semacamnya, begitu ya. Sehingga itulah mengapa satu-satunya cara adalah yakni dikeluarkan seperti normal. Kalau tidak bisa, halas tetap tidak dilakukan cara membelah perut tersebut. Maka ini para ulama juga menyebutkan tidak boleh kemudian mempercepat prosesi gimana caranya janinnya ini jadi meninggal dunia. Itu sama saja membunuh orang. Ya. Baik. Tapi kalau kita misalkan mengambil pendapat bahwa boleh untuk membelah perutnya seperti sesar begitu ya, sesar kepada wanita yang sudah meninggal dunia ini, maka silahkan lakukan. Ya. Ini dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa dari janin tersebut. Wallahualam, ini pendapat yang lebih lebih baik daripada ya ketika orang nggak bisa lagi membantu bagaimana cara mengeluarkan ini janinnya, kemudian ditunggu saja, tidak kita tidak kuburkan si ibunya ini kecuali setelah si nggak ada gerakan lagi dari si janin. Ini kita menunggu janinnya meninggal dunia berarti. Wallahualam, ini ya pendapat yang Wallahualam kurang kurang tepat ya. Pendapat yang lebih tepat adalah tidak masalah untuk membelah ya perut ibunya tersebut. Wa in kharaja ba'du hayyan syuqqa lil baqi. Ya. Kalau misalkan telah keluar sebagian dari janin tersebut dalam dan ternyata itu dalam kondisi hidup, maka baru syuqqa lil baqi. Baru dibelah perutnya untuk mengeluarkan bagian perutnya, bagian dari badannya yang lain. Kenapa demikian? Karena sekarang kita sudah yakin bahwa ini janinnya hidup. Ketika sebagian dari badan janinnya keluar, berarti biasanya yang keluar duluan kepala. Nah, ketika kepalanya sudah keluar, ibunya sudah meninggal, tapi kepala janin sudah keluar dan hidup, maka khalas, kalau tidak bisa caranya kecuali harus dibelah, dibelah. Bahkan ini menurut pendapat yang tidak boleh membelah wanita perut wanita ibu tersebut begitu ya. Mengapa demikian? Mengapa sekarang boleh dibelah? Padahal tadi mengatakan tidak boleh dibelah. Karena sekarang kita sudah tahu bahwa janinnya hidup. Kita sudah yakin bahwa janinnya ini sudah hidup. Ini sudah kepalanya sudah keluar sebagian. Dan ini hidup, ini selamat, ini bayinya. Maka dibelah. Ya. Maka apalagi kalau kita mengambil pendapat dari tadi boleh untuk dibelah. Ya, tidak masalah berarti kalau ya kita untuk membelah perut dari wanita tersebut. Falau mata qabla syakki ukhrija hatta yughassal. Kalau seandainya sudah keluar sebagian kemudian dan ternyata masih hidup gitu ya. Kemudian tiba-tiba meninggal dunia sebelum kita sempat untuk membelah, sebelum kita melakukan penanganan, sebelum dibelah perut ibunya, sebelum kita keluarkan, sebelum kita tolong, ternyata sudah meninggal dunia, maka ukhrija, maka dikeluarkan, tetap dikeluarkan hatta yughassal, sehingga kita bisa memandikan bayi ini. Wa yukafan, dikafani bayi ini. Tapi bila syakkin. Tapi tetap tidak boleh dibelah. Ya, ini berdasarkan apa? Berdasarkan ya. Jadi ini janinnya sudah meninggal dunia. Ya, maka dikeluarkan tetap tanpa dibelah perut ibunya karena ya tidak ada hajat lagi. Tadi dibelah boleh dibelah perutnya. Itu dalam rangka untuk menyelamatkan. Ini kalau sudah meninggal dunia maka khalas ditarik saja begitu ya, Allahu a'lam. Tetapi ini berdasarkan pendapat yang mempersempit ruang untuk membolehkan membelah perut si ibu gitu ya. Kalau kita dari awal sudah memilih pendapat yang boleh maka tidak masalah. Kalau itu demi kemaslahatan gitu ya. Kemaslahatan walaupun ini sudah meninggal dunia ibunya dan janinnya tersebut tapi dalam rangka kemaslahatan maka tidak masalah. Fa in ta'azzara ikhrajuhu ghusila ma kharaja minhu. Kalau tidak bisa dikeluarkan, nah ini berdasarkan pendapat ya, ketika janinnya sudah keluar sebagian, kondisi hidup, kemudian meninggal dunia. Ya, setelah meninggal ketika meninggal dunia janinnya ini padahal cuma sebagian badan saja yang sudah keluar, cuma kepala saja yang keluar. Ya, badannya yang lainnya belum keluar semua begitu ya. Kemudian meninggal dunia. Tadi pendapat yang disebut penulis apa? Tidak boleh membelah perut si ibu begitu ya. Maka ini berarti ya, ini berarti yakni ada kemungkinan tidak bisa dikeluarkan. Ya, kalau kita memilih pendapat tidak boleh dibelah. Perut ibu. Kalau kita mempersempit ruang untuk membolehkan membelah perut ibunya, berarti ada kemungkinan tidak bisa keluar. Nah, kalau tidak bisa keluar seperti ini, maka yang sudah keluar itu dimandikan, ya, kemudian khalas dikafani bersama juga dengan ibunya, kemudian nanti disolati bersama dengan ibunya. Ya, tapi kalau kita mengambil pendapat dari awal bahwa boleh untuk membelah perut ibunya untuk mengeluarkan bayi ini, walaupun bayinya sudah meninggal dunia, dia sudah keluar sebagian, masih hidup, kemudian meninggal dunia sebelum kita lakukan penanganan, khalas kita belah supaya dalam rangka untuk bisa mengeluarkannya, ya, kemudian setelah itu, ya, kita tadi, ya, dimandikan, dikafani, dan seterusnya. Ini dengan catatan kalau janin tersebut sudah berusia 4 bulan atau lebih, ya, ini sudah ditiupkan ruh, dimandikan, dikafani, disolati. Ya, tapi kalau kurang dari 4 bulan, maka ya tidak masalah dimandikan dan dikafani, akan tapi tidak disolati. Yang disolati cuma ibunya. Ya, kenapa? Karena ini belum ditiupkan ruh, ya, masih belum manusia. Ya. Enam. Maka insya Allah ini yang akan Anda bahas dalam pertemuan ini, ya. Ini sebenarnya sedikit lagi kitabul janaiz selesai, tinggal permasalahan takziah. Akan tapi takziah ini cukup banyak juga pembahasannya. Sebenarnya perkataan penulis juga tidak begitu panjang di sini. Akan tapi ada masalah-masalah lain yang mungkin kita bisa bahas, ya. Jadi mungkin ini berhak untuk disendirikan sendiri dalam satu pertemuan lagi membahas tentang takziah. Nah, jadi alhamdulillah kita telah selesai, ya, mempelajari tata cara menguburkan jenazah dari kitab Bidayatul Abid ini. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Nah, ini mungkin yang pertama pertanyaan pertemuan sebelumnya, Ustaz, yang belum terjawab, Ustaz, terkait dengan mensolatkan jenazah. Anda bacakan lagi, Ustaz, ya. Nah, pertanyaan dari Bu Ratna Karti Kaning. Bismillah, Ustaz, tentang saat kita tidak bisa bertakziah, apakah kita boleh melakukan sholat goib, Ustaz? Itu satu pertanyaannya. Ya, kalau misalkan di mana di mayit tersebut itu sudah disolati, maka tidak perlu sholat goib lagi. Nah, tapi cukup doakan mayitnya. Itu bisa. Sekolah heran atas penjelasannya, Ustaz. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Khadijah di Bandung. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau kuburan keluarga kita yang sudah ditembok atau dibangun, apakah boleh duduk di pinggirannya tersebut? Mungkin, Ustaz. Duduk di pinggiran, ya, Allahu a'lam, sebaiknya jangan dilakukan. Nah, dalam rangka untuk supaya kita, karena itu masih disebut kuburannya, ya. Iya. Nah, lebih baik jangan dilakukan. Berarti kalau kita ziarah ke kuburan kan biasanya di samping. Duduk di kuburan sebelah. Iya, Ustaz. Karena kan misalnya sebelah. Ya, jangan, jangan. Jangan juga, Ustaz, ya. Jangan, jangan. Ya. Nah. Berarti hanya bisa jongkok, Ustaz, ya? Nggak bisa duduk sama sekali, Ustaz, ya? Iya. Atau berdiri, Ustaz, ya? Atau berdiri. Saya, Ustaz. Sekolah, ya. Pertanyaan berikutnya dari Rosihan di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada zikir khusus setelah sholat jenazah dan setelah menguburkan jenazah? Jika tidak ada, apa yang harus saya lakukan? berdoa sendiri langsung pergi atau menunggu sampai doa bersama? Jazakumullah khairan. Demikian Ustaz. Ya, apakah doa, ada doa khusus setelah menguburkan jenazah? Ya tadi ya, secara umum diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita memintakan ampunan kepada orang yang meninggal tersebut. Ya, jadi Allahu a'lam kalau doa khusus ini harus ana telaah hadis. Ya, apakah ada doa khusus yang disebutkan di hadis-hadis? Ya, dan apakah sanadnya sahih dan seterusnya? Tapi di sini kita baca di perkataan penulis tadi, ya, itu doanya umum, ya, doanya umum. Tapi Allahu a'lam apakah ada lafaz doa khusus yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu nanti kita harus periksa kembali. Kemudian apa? Nah, kemudian bagaimana dengan misalkan doa bersama dan seterusnya? Allahu a'lam, ya, ini kalau misalkan kita tidak meyakini bahwa itu sesuatu yang harus yang wajib begitu, tidak masalah. Allahu a'lam. Kalau misalkan ada doa bersama, biasanya ada yang bertausiah juga begitu ya, mengingatkan orang-orang terhadap kematian dan seterusnya, maka Allahu a'lam ini masih dalam koridor tidak masalah. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Arif Ramadan di Sulawesi Tenggara. Ada tiga pertanyaan Ustaz dari beliau. Ana bacakan satu-satu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Taala selalu memberkahi Ustaz. Amin. Pertanyaan pertama, apakah boleh untuk membangun pinggiran kubur persegi panjang di sekeliling kuburan setinggi 20 sampai 30 cm untuk membatas kuburan? Itu Ustaz, pertanyaan pertama. Ya, pertama ini tentunya kalau di zamannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu tidak dilakukan ya. Ya, jadi Allahu a'lam tentunya yang lebih selamat adalah tidak perlu dilakukan. Allahu a'lam. Ustaz, pertanyaan kedua, bagaimana posisi berdoa ketika ziarah di kuburan apabila duduk di atas kuburan termasuk larangan? Apakah ada cara yang benar dengan berdiri? Bisa dipahami, Ustaz? Ya, berdoa dengan berdiri tidak masalah. Nah, tidak masalah. Atau jongkok di sebelah kuburan tersebut tidak masalah. Yang penting jangan duduk di atas kuburan. Kuburan sebelah biasanya, yang tadi kita bilang. Ya. Pertanyaan ketiga, Afan, saya masih bingung dengan maksud menaburkan tanah 3 kali terlebih dahulu di atas mayit. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut, Ustaz? Sekian. Naam, hasbut turab alaihi salasan. Ya, ini menaburkan tanah 3 kali. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi bahwa Rasulullah SAW itu mensolati jenazah, thumma ata kubrul mayit, kemudian mendatangi kuburan mayit tersebut, fahtha alaihi min kibli ra'si thalathan. Kemudian menaburkan dari arah kepalanya, kepala mayit, ya, 3 kali. Ya, ini cuma ditaburkan saja 3 kali. Ya, ini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana kita tidak tahu. Khalas, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Taburkan 3 kali, segenggaman tangan gitu. Setelah 3 kali selesai baru kemudian tanah ditutupkan, ditimbunkan ke lubang kubur tersebut. Nah, tapi saya jazakallahu khairan atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Andri di Majalengka. Pertanyaan terkait dengan ini, Ustaz. Sebagian kalangan yang azan, Ustaz, azan pada saat proses penguburan. Nah, bagaimana Ustaz cara menyikapinya, Ustaz? Karena ini sudah lumrah, Ustaz, terjadi. Demikian, Ustaz, pertanyaannya. Nah, ini harus studi hadis dulu. Apakah ada hadisnya dan apakah ada sahih, sanadnya sahih atau tidak, dan seterusnya. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Tapi belum ada lagi pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, izin bertanya mengenai tadi Ustaz disunahkannya memercik kuburan dengan air, Ustaz. Nah. Jadi boleh Ustaz, selama ini kan kita sering melihat ditaburin bunga kemudian disiram pakai air gitu. Jadi boleh Ustaz ya menyiram dengan air, Ustaz. Iya, boleh, tidak masalah. Kalau bunga, maka tentunya itu tidak ada contohnya ya. Kalau bunga, akan tapi Allahu'alam, yakni lebih baik tidak dilakukan menurut anak. Karena ya, selain tidak ada contohnya, khawatirnya itu bentuk juga bentuk memperindah kuburan tersebut. Keumuman dari memperindah kuburan. Allahu'alam. Ya. Jadi yang diperbolehkan itu saat Nah, menyiram air boleh tadi. iya. Ada sebagian orang yang berkata, ini menguburkan keluarganya sendiri udah kayak nguburin kucing. Istilahnya begitu, gitu ya. Iya, Ustaz. Kita katakan, yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah. Tapi Ustaz, jazakallah khairan Ustaz penjelasannya. Ustaz ada yang raise hand dari Kang Ari. Kang Ari mana? Tafadhol kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya mengenai yang kuburan tidak boleh disatukan, itu Nah. apakah tidak melihat waktu juga ya Ustaz ya, walaupun udah 30 tahun gitu? Karena Ah, ya. Nah. Gimana Pak? Ya, lanjut apa Pak? Karena kemarin yang di pemakaman ITB di mana? Di Ciburial sama si penggalinya, makam ayahana digali lagi Ustaz, tapi udah kosong, jadi yang jenazah ibu masuk di sana, itu kami belum paham boleh apa enggak, tapi mereka melakukan duluan si pihak rektorat. Nah. Nanya gitu. Nah, tapi pesan itu kalau khair. Oh iya. Ya. Jadi kalau di antara pengecualian, tadi pengecualiannya yang Anda sebutkan satu saja ya, yaitu ketika kondisinya darurat, kurang tenaga atau banyak sekali yang meninggal dunia, maka boleh untuk dikuburkan dua atau lebih dalam satu liang, dalam satu lubang kubur yang sama. Di antara pengecualian yang lain adalah ketika sudah kira-kira mayatnya itu sudah ya ini meluruh ya istilahnya, maka dan ini setelah berlalu puluhan tahun ya seperti yang disebutkan oleh Pak Ari tadi ya, maka itu baru tidak masalah, itu pengecualian yang kedua. Nah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Tapi Ustaz, Ustaz Anda pernah mendengar juga kalau wanita tidak boleh apa mengantar ke kuburan Ustaz. Apakah ini bagaimana Ustaz hukumnya wanita mengantar ke kuburan Ustaz? Iya, itu dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Tapi Ustaz, tapi. Nah. Ustaz ada satu pertanyaan lagi tapi di luar tema. Tidak apa-apa boleh, Ustaz. Boleh insyaallah. Tentang kurban Ustaz. Ya. Kang Eka ada? Kang Eka silakan raise hand, Kang. Oh. Tafadhol, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya aja Ustaz tentang masalah kurban kalau masih boleh, masih di luar tema. Nah. Ya. Ini Ustaz kalau apa namanya kalau buat kita-kita yang ada katakanlah di luar yang kita katakanlah untuk tidak ada di daerah di Indonesia misalnya, tapi kita menitipkan kurban untuk dipotong di Indonesia, itu syarat-syaratnya bagaimana Ustaz supaya kita adalah memastikan bahwa kurban kita sah dan apa namanya ya ini bisa terima secara syariah. Iya, enam. Ya, tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Ya kita percayakan saja kepada yang kita titipkan. Nah, Oh, hanya itu saja, Ustaz. Ya. walaupun hukum asalnya, nah, hukum asalnya adalah di kita kurbannya di tempat kita sediakan, tapi tidak masalah juga kalau misalkan di kita kurbannya di Indonesia, tidak masalah. Oh, baik-baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Nah, tidak masalah insyaallah. Bagus, Ustaz. Sebagaimana zakat kita di luar negeri, zakatnya di Indonesia, itu tidak masalah juga. Kalau memang ada kebutuhan atau hajat atau ya dalam masalah tersebut. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Semua pertanyaan sudah dijawab, Ustaz. Sebelum di kajian ditutup, apakah ada kesimpulan atau nasihat yang akan disampaikan? Tafadhol, Ustaz. Naam, jazakallah khairan. Alhamdulillah kita telah mempelajari tentang tata cara. Berarti dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang tata cara memandikan jenazah, ya, mengkafani jenazah, kemudian mengantarkan jenazah dan menguburkan jenazah. Ini hendaknya mengingatkan kita terhadap kematian, bahwa kita mempelajari sekarang dalam rangka supaya kita bisa, yakni memenuhi hukum fardu kifayah. Kalau misalkan di sekitar kita ada yang meninggal dunia, sehingga kita sudah tahu ilmunya. Dan kita harus ingat bahwa nanti giliran kita yang akan menjadi mayit tersebut. Sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu ya, kapan kita akan, yang giliran kita yang akan dimasukkan ke dalam lubang kubur. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang takziah, ya, dan beberapa hal yang terkait dengan itu. Hadza wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas nasihat serta ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan menjadi amal jariah bagi Ustaz, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ustaz beserta keluarga. Ustaz, insya Allah 2 pekan lagi kita ketemu lagi, Ustaz, ya. Insya Allah. Baik, Ustaz. Baik. Silakan kalau mau live, silakan duluan, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, terima kasih atas kebersamaannya serta pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan di kajian malam ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik pada kita sehingga kita dapat mengamalkannya. Jemaah sekalian, kami ingin mengingatkan kembali jadwal kajian terdekat Itiba Mengaji, yaitu pada Kamis malam pukul 20.00 kita akan membahas kitab Kashfush Shubuhat atau menghilangkan kerancuan dalam akidah, yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini cukup penting. Karena itu kami mengundang jamaah sekalian untuk bisa hadir di kajian Kamis malam tersebut. Demikian kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.